Kemudian kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Inilah yang sudah kita baca dengan beberapa hadis, yaitu ulama mengatakan bahwa dia berada pada 10 hari terakhir. Dan dia berada pada malam-malam ganjil. Dan pendapat yang terkuat bahwasanya dia tidak pada malam tertentu setiap tahun, akan tetapi berubah-ubah, berpindah-pindah. Dalam hadis yang pernah kita baca, yang pertama bahwasanya Ibnu Umar mengucapkan bahwa para sahabat melihat atau diperlihatkan dalam mimpinya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir, 7 terakhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, carilah malam Lailatul Qadar pada 7 terakhir. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku melihat mimpi kalian, kata Nabi, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah 10 terakhir. Maka carilah pada malam-malam witirnya. Kemudian hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iltamisuha fil ashril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. فَإِنْ ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ, jika salah seorang di antaramu lemah, yakni lemah semangatnya, أَوْ عَجَزَ, atau tidak mampu, فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي, janganlah dia terkalahkan terhadap 7 yang terakhir. Jadi mulai dari malam ke 27, mulai dari malam ke 23, 23 terus sampai belakang. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana wala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Jabalah قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. Kata Nabi صلى الله عليه وسلم, siapa yang ingin mencarinya maka carilah pada 10 yang terakhir. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wala haddatsana Ali bin Mushir an Syaibani an Jabalah wa Muharib an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahayyanu lailatal qadri fil ashr al awakhir aw qala fis sab' al awakhir. Tahayyanu, yani ay utlubu hinaha wa huwa zamanaha, utlubu hinaha, carilah waktunya. Tahayyanu, hana yahinu, itu maknanya adalah datang waktunya. Nah, tahayyanu ay sengaja carilah waktunya. Malam Lailatul Qadar itu pada asyril awakhir, pada 10 yang terakhir. Atau beliau mengatakan pada 7 yang terakhir. Ini tekankan, ya. Nah, di sini ada penekanan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dicarikan waktunya itu. Kita perhatikan. Hadis berikutnya, wa haddatsana Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya qala haddatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab an Abi Salamata Ibni Abdul Rahman an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uritu lailatal qadri thumma ayqadhani ba'du ahli fanusituha faltamisuha fil ashril ghawabir wa qala Harmala fanasituha. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku malam Lailatul Qadar. Yani maksudnya diperlihatkan dalam mimpi. Tsumma ayqadhani ba'du ahli. Kemudian sebagian istriku membangunkanku. Fanusituha. Lalu aku lupa akan malam Lailatul Qadar itu. Jadi apa yang diimpikan tadi lupa. Faltamisuha fil ashril awakhir. Maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 yang tersisa. Harmalah dia mengatakan fanasituha. Lalu aku lupa akan malam Lailatul Qadar itu. Yani kapan waktunya terjadi. Tadi sudah diperlihatkan kepada Nabi. Kemudian dilupakan dari Allah Subhanahu wa taala karena hikmah di dalamnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ajakan kepada umatnya untuk mencari pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian hadis berikutnya, wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Bakr wa huwa ibnu Mudhar Adam bin Had an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdul Rahman an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr allati fi wasat ash-shahr فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ويرجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في عشر في شهر ثم إنه أقام في شهر جاور في تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر أواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه فمطرنا ليلة 21 وكفن المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرتُ إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan Nabi yujawir. Yujawiru ini dari jar. Jar berdekatan. Maksud di sini adalah beriktikaf di dalam masjid. Nabi beriktikaf pada 10 yang ada di tengah bulan, yakni 10 yang kedua. Kalau seandainya bulan Ramadan itu dibagi 10-10, maka di 10 yang kedua beliau beriktikaf. Fa idza kana min hini tamdi 20 lailatan, ketika waktu sudah berlalu 20 hari atau 20 malam, istaqbilu 21, datang malam ke-21, berarti sudah melewati 20, tinggal malam 21, yarji'u ila maskanihi, dia pergi ke rumahnya. وَيَرْجِعُ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ, kemudian orang yang bermujawarah, yakni yang beriktikaf bersama Nabi SAW kembali juga. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَوْمَ فِي شَهْرُ, kemudian beliau menegakkan pada satu bulan. Jawara fihi tilka al-lailah allati kana yaj'u fiha, pada malam yang beliau kembali ke rumahnya beliau beriktikaf. Ini pada malam ke-21 itu, yang tadinya Nabi pulang, kemudian Nabi pada waktu yang lain beliau berada di masjid. Fa khataban nas, lalu dia menyampaikan khutbah kepada manusia. Fa amarahum bima syaa Allah, beliau memerintahkan kepada mereka, ini para sahabat, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, lalu dia mengatakan, inni kuntu ujawiru hadhihi al-ashra, aku dahulunya beriktikaf pada 10 ini. Tsumma badali an ujawir hadhil ashr awakhir, kemudian tampak bagiku bahwa aku akan beriktikaf pada 10 yang terakhir. Famani'at faman kana i'takafa ma'i falyabit fi mu'takifihi, siapa yang ingin beriktikaf bersamaku hendaklah dia tetap bermalam di iktikafnya. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan falyathbut, maka hendaklah dia tetap di situ. Yani pada malam ke-21 itu. Waqad ra'aitu hadhihi al-lailah, sungguh aku telah melihat malam ini. Fa unsituha, lalu dilupakan kepadaku malam itu. Faltamisuha fil ashr al-awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Fi kulli witrin, pada setiap bilangan ganjil. Waqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin, aku telah melihat diriku sujud di air dan tanah yang becek. Tin itu adalah tanah yang bercampur dengan air. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia mengatakan famutirna lailata 21, pada malam ke-21 itu turun hujan kepada kami. Fawakafal masjidu fi musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawakafal masjidu ay qatra ma'al matari min saqfihi. Yani air hujan menetes dari atap, karena atap masjid Nabi terbuat dari daun korma, ya. Kemudian atapnya ini karena sisa air tadi meneteskan, ya, dari atap itu teteslah air, menitiklah air ke tempat solatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu ilaihi, aku melihat kepadanya. Waqad insarafa min salati subhi, dia selesai dari solat subuh. Wajhu mubtalun tinan wa ma'an, dan wajahnya basah karena disebabkan atau basah oleh tanah yang basah dan air. Baik. Qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata sebagaimana dicantumkan oleh Imam Nawawi di sini, bahwa wa kana al-Humaydi yahtajju bi hadha al-hadis ala anna sunan ala anna as-sunnata lil musalli alla yamsahu jabhatahu fi as-salah. Al-Humaydi berhujah dengan hadis ini, yakni Abu Sa'id Al-Khudri melihat setelah Nabi sholat, ya, jidatnya atau keningnya basah dan keningnya ada bekas tanah yang basah, ya, yang becek. Maka berdasarkan dengan hadis ini, maka sunnah bagi orang yang sholat tidak menyapu keningnya di dalam sholat. Ya, misalkan ketika dia sholat, kemudian ada yang menempel di keningnya, dia tidak sapu keningnya ini di dalam sholat, dibiarkan aja. Baik. Wa kadza qala al-ulama yustahabbu alla yamsahuha alla yamsahaha fi shalah. Begitu juga kata ulama, dianjurkan untuk tidak menyapunya di dalam sholat. Wa hadha mahmulun ala annahu kana shay'an yasira la yamna'u mubasharata basharatil wajhatihi wa jabhah lil ard. Kata Imam Nawawi, ini ditafsirkan bahwa tanah itu sedikit yang ada di kening tersebut, sehingga tidak menghalangi kening ini, kulit kening menyentuh langsung ke tanah. Jadi kalau seandainya banyak betul, ya, tebal misalkan, itu kan menghalangi. Tapi kalau seandainya hanya sedikit, itu tidak apa-apa. Fa innahu law kana katsiran bihaitsu yamna'u dhalik lam yasihha sujuduhu ba'dahu 'inda asy-Syafi'i wa muwafiqihi fi man'i as-sujudi 'ala ha'ilin muttasilin bih. Kalau seandainya tanah itu banyak yang menempel di kening, jadi berarti sujud pertama lalu menempel tanah yang tebal yang banyak di kening, Lalu kemudian dia duduk. Udah? Kemudian dia sujud lagi. Berarti yang mana yang banyak tadi, kata Imam Nawawi, bihis yamna'u dhalik, dimana panah yang banyak itu menghalangnya untuk sujud. Sujud maksudnya menyentuhnya kulit-kulit kening, langsung menyentuh ke tanah atau ke lantai, menghalang itu. Kalau sedikit-sedikit kan tidak terhalang, masih ada bagian dari kulit dari kening itu menempel. Nah sekarang semuanya tertutup, banyak. Maka menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang menyetujuinya, tidaklah sah sujudnya setelah itu. Setelah kapan? Setelah menempelnya tanah-tanah yang banyak di kening sehingga menghalangi sentuhan langsung kulit kening ke tanah atau ke lantai. Ya. Maka sujud tidak sah menurut Imam Syafi'i dan orang-orang yang menyetujuinya, fi man'is sujudi ala ha'ilin, yakni setuju dikenapa? Ya, melarang sujud, Imam Syafi'i dan yang lainnya melarang sujud di atas pembatas yang menghalangi, yang menempel dengan orang yang sholat. Kayak sekarang nih, kalau kayak gini, kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, nggak boleh nih, kalau sujudnya. Karena ini menempel kepada orang yang sholat, berbeda dengan tidak menempel. Tidak menempel itu seperti apa? Sejadah. Ya, sejadah tidak menempel dengan orang yang sholat. Nah, dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Dari akwal termasuk Syekh Saleh Fauzan dan Syekh Ibnu Utsaimin memandang dianjurkan. Dianjurkan agar tidak ada yang menutup, ya, dibuka seperti ini dan dia bersentuhan langsung. Ya. Tapi Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Ibnu Utsaimin tidak menilai batal sujudnya. Tapi kalau Imam Syafi'i dan yang lain yang menyetujuinya menganggap bahwasanya sujudnya tidak sah. Baik, terjadi perbedaan ini, khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan ini apa? Berupayalah kita untuk tidak menghalangi kening kita sujud langsung di atas tempat sujud. Ya, sesuatu yang menempel dengan kita. Wallahu a'lam. Qawlu fi riwayat ats-tsaniyah, perkataan, ya, ya, dalam riwayat yang berikutnya, ya, kita baca dulu. Wa hadatsana ibnu Abi Umar qala hadatsana Abdul Aziz ya'ni Al-Darawardi an Yazid an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawir fi Ramadan العشر التي في وسط الشهر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فليثبت في معتكفه أو قال وجبينه ممتلئ وجبينه ممتلئ طينا وماء. Di sini ada tambahan, dan keningnya penuh dengan tin, tanah liat atau tanah yang bercampur dengan air. Ya, itu tin. Kalau tanah yang kering namanya turab. Kalau ini namanya tin. Apakah tanah liat atau tanah, intinya adalah tanah yang ada airnya. Wama'an dan air. Di sini Imam Nawawi dia mengatakan la yukhalifu ma ta'awwalnahu لأن الجبين غير الجبهة لأن الجبين غير الجبهة والجبين في جانب الجبهة وللإنسان جبيدان ينتكفان الجبهة ولازم من الامتلاء الجبين امتلاء الجبهة والله أعلم. وقوله ممتلئا كذا في هو في ضمير النسخ الممتلئا بالنصب وفي بعضها ممتلئ يقدر المنصوب فعل محذوف أي وجبينه رأيته ممتلئا. طيب di dalam riwayat yang berikutnya wajabinuhu jabinuhu jabin itu juga bisa diterjemahkan bahasa Indonesianya adalah kening, akan tetapi maksud di sini jabahah itu kening yang di depan, jabin itu kening yang kiri kanannya, ya. Maka boleh jadi di sini disebutkan jabinnya kening kiri kanan itu penuh dengan tanah, tapi yang di tengah-tengahnya enggak. Ya. Nah, ini kata Imam Nawawi tidak menyelisih apa yang telah kita jelaskan atau takwilkan. Karena jabin itu bukanlah jabahah. Jabin itu adalah dari sisi yang ada di sisi jabhah. Jabhah itu kening juga, ya, kening tengah. Maka ini kan agak menonjol, ya, dan ini agak cekung yang di tengah-tengah ini. Nah, maka bagi insan, bagi seorang dia memiliki dua jabin, ya, yang berada di sisi di sebelahan dengan kening yang tengah-tengah ini, maka tidaklah mengharuskan penuhnya bagian yang kiri kanan ini oleh tanah, yang di dalamnya atau yang di tengah-tengahnya tidak mesti juga kena. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi. Hadis berikutnya, wa haddatsani Muhammad bin Abdul A'la qad haddatsana Al-Mu'tamir qala haddatsana Umarah ibn Ghaziyah Al-Ansari qala sami'tu Muhammad bin Ibrahim muhaddithu an Abi Salamah an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-'ashr al-awwala min Ramadan ثم اعتكف عشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه قال إني اعتكفت العشر أول ألتمس هذه الليلة ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أتيت فقيل لي إنما في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه قال فإني أريتها ليلة وتر وأني أسجد صبيحتها في طين وماء فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة 21 وقد قام إلى الصبح فمطر السماء فوقف المسجد فأبصرت الطين والماء فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه وروثة أنفه فيهما الطين والماء وإذا هي ليلة 21 من عشر الأواخر. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Abi Sa'id Al-Khudri dia mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'takafal 'ashr al-awwal min Ramadan. Nabi beriktikaf pada 10 pertama dari bulan Ramadan. Kemudian dia beriktikaf pada 10 yang tengah-tengah di Qubbah, yang Qubbah yaitu tempat semacam kemah, kemudian yang terbuat dari Turki, ala suddatin hasirin, ala suddatiha hasirun, ya ini suddah artinya adalah tempat duduk, abab, suddah itu adalah pintu, ya di pintu Qubbahnya itu ada hasir, ada tikar. Fa akhadha al-hasir biyadihi, lalu diambillah tikar tadi dengan tangannya. Fa nahaha fi nahiyatil qubbah, lalu dia arahkan atau dia pindahkan ke arah Qubbah. Kemudian atla'a ra'sahu fakallaman nas. Kemudian beliau keluarkan kepala beliau dari tempat itikaf beliau, lalu beliau berbicara kepada manusia. Fadanau minhu. Sahabat yang ada pada saat itu mendekat kepada Nabi. Faqal, Nabi mengatakan, sesungguhnya aku inni i'takaftu 'ashral awal. Aku telah beritikaf pada 10 pertama. Altamisu hadhi lailah. Karena aku mencari malam Lailatul Qadar. Thumma a'takifu fil ashr awsat. Kemudian aku mencari pada 10 yang tengah-tengah, ya 10 kedua. Thumma utitu. Lalu aku didatangi. Ya. Lalu aku didatangi. Ya ini mungkin yang datang itu malaikat. Faqila li, ya, malaikat datang kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau inna fil ashr awakhir. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu adalah pada 10 yang terakhir. Wa inni faman ahabba minkum ay ya'takif faly'takif. Siapa di antara kalian yang ingin untuk beritikaf, beritikaflah. Ya, fa'takafan nasu ma'ah. Lalu orang sahabat beritikaf bersama Nabi. Qal, lalu Nabi mengatakan wa inni urituha lailatan lailatul witrin. Diperlihatkan kepadaku dalam mimpi bahwa Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Wa inni asjudu sabihataha, paginya aku sujud, pagi dari malam itu aku sujud fitinin wa ma'in, aku sujud di di tanah yang basah dan air. Jadi bukan, kalau di sini ada isyarat kepada Nabi bahwa paginya itu adalah hari hujan, ya, atau malamnya hujan, dan pokoknya dia solat subuhnya dalam keadaan basah. Fa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min lailati 21, Lalu pagi, ya, dari malam ke 21 Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di paginya waqad qama ila subhi, Nabi berdiri untuk mengerjakan salat subuh, famataratis sama, langit pun hujan, fawakafa al masjid, masjid meneteskan air. Tadi dalam hadis yang sebelumnya, ya, meneteslah air ke tempat solatnya Rasulullah. Fa'absartu tina wal ma', kata Abi Sa'id al-Khudri, aku melihat, ya, air dan tanah liat dan air atau tanah yang basah. Fakharaja hina faragha min salati subhi, Nabi keluar setelah selesai salat subuh, wajabinuhu warawthatu anfihi fihi matin wal ma', jidatnya dan ujung hidungnya di situ ada tanah dan air. Ya, wa idza hiya lailatu 21 min 'ashr al-akhir, ternyata malam Lailatul Qadar itu, waktu itu, ya, pada malam ke-21 dari 10 terakhir. Baik, kita ambil hadis yang terakhir daripada hari ini. Wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Amir qala hadatsana Hisham an Yahya an Abi Salamah qala tadhakkarna Lailatul Qadri fa ataitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa kana li sadiqa fa qultu ألا تخرج بنا إلى النخل فخرج عليه خميصه فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقلت له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم اعتكفنا مع رسول الله العشر الأوسطى من رمضان فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو أنسيتها فالتمسوها في العشر أواخر من كل وتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف مع رسول الله فليرجع قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة قال وجاءت سباحة سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين قال حتى رأيت أثر الطين في جبهته. Dengan sanadnya kepada Abi Salamah, Abi Salamah bin Abdul Rahman, dia mengatakan kami saling mengingat malam Lailatul Qadar. Lalu aku mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri, ya, sahabat, kalau Abi Salamah adalah tabi'in. Wa kana li sadiqan, beliau itu temanku. Dan aku faqultu, aku mengatakan ala takhruju bina ila an-nakhl. Dia katakan kepada Abi Sa'id Al-Khudri, tidakkah engkau mau ikut bersama kami di kebun kurma? Fataitu Abi Sa'id fa kharaja wa 'alaihi khamisah. Ya, beliau keluar dengan membawa khamisah. Faqultu lahu, lalu aku mengatakan kepadanya, apakah engkau mendengar Rasulullah mengingatkan malam Lailatul Qadar? Qala na'am, lalu beliau mengatakan iya. I'takafna ma Rasulillah 'ashr wasta min Ramadan, kami beretika bersama Rasulullah pada 10 tengah-tengah, yakni 10 kedua dari Ramadan. Fa kharajna sabihata 20, pada pagi ke-20 kami keluar dari etikaf. Lalu fa khatama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami. Fa khatabana fa qala, lalu Rasulullah mengatakan inni uritu lailatul qadri, diperlihatkan di dalam mimpi kepadaku malam Lailatul Qadar. Wa inni nisituha, aku lupa malamnya apa. Fakharaj au unsituha, aku dilupakan. Faltamisuha fi ashr awakhir min kulli witrin. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di setiap bilangan ganjil. Wa inni ra'aitu anni asjudu fi ma'in wa tinin. Aku melihat, yakni dalam mimpinya, aku melihat aku sujud di atas air dan tanah yang liat. Faman kana atakafa ma'a Rasulillah falyarji'. Siapa yang ingin beretika kembali? Berarti mulai dari siang 20. Ya, mulai siang 20. Karena malamnya nanti adalah malam ke 21. Faraja'na, kami kembali. Wa ma nara fis sama'i qaza'atan, kami tidak melihat onggokan awan. Maka namanya qaza'ah. Qaza'ah itu adalah onggokan-onggokan awan. Awan itu kan tidak menutup semuanya. Di sini ada awan, di sini tidak. Di sini ada awan, di sini tidak. Itu namanya qaza'ah bagi rambut. Di sini dibiarkan, di sini dicukur. Nah, itu namanya qaza'ah. Saya tidak melihat, kami tidak melihat ada onggokan awan di langit. Qala waja'at sahabatun famutirna. Kemudian datanglah awan, lalu diturunkan hujan. Hatta sala saqful masjid. Atap masjid melelehkan air. Ya. Wa kana min jaridin nakhl. Dia terbuat dari pelepah korma. Ya. Jadi ditusun-susun pelepah korma itu jadi atapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atap dari masjidnya. Fuqimatish shalah. Salat ditegakkan. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fil ma'i wa tin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di air dan tanah yang basah. Qal hatta ra'aitu athar tin fi jabhatihi. Aku melihat bekas dari tanah itu di kening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita. Masih tersisa beberapa hadis yang insyaallah akan kita tuntaskan, ya. Kemudian kita masuk setelah itu kepada kitab Al-I'tikaf. Kalau ini adalah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar, sehingga kita mengetahui kapan itu terjadi. Ya, beberapa hadis kita sudah mengetahui, ya, bahwasanya terjadi pada malam ke-21 pada zaman Nabi, dan ada isyarat lagi bahwa malamnya atau subuhnya hujan. Nah, ini juga bisa memberikan isyarat kepada kita apabila hal-hal yang demikian yang terjadi, mudah-mudahan itu adalah mengisyaratkan ada di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Untuk pertanyaan kita tinggalkan besok insyaallah taala sampai bacaan hadis ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.